Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadirin yang dirahmati Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi. Pada hari yang berbahagia ini, tepatnya hari Sabtu, tanggal 10 Juli 2010, dalam rangka kajian dunia Islam, saya akan sampai kepada Fadil Besar Abu Islam Al-Qa'idi Hafizullah Ta'ala dengan judul Nur Fadil Pembatasan. Sebelum waktu kita berikan kepada Ustaz, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan. Pertama sekali, sebagaimana biasa, target ini kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama adalah pemaparan materi dari Ustaz. Nanti sampai ke 10, kemudian kita beri lebih kurang 4 jam. Selanjutnya kita lanjutkan lagi masih dalam materi sampai jam 11 tepat. Kemudian setelahnya kita berikan waktu untuk tanya jawab sampai jam 12 insyaallah taala. Jadi kepada akhwat dan akhwat yang kira-kira ada hal-hal yang akan dipertanyakan, terutama tentang materi atau hal-hal lain yang perlu, maka kita menulis di kertas. Ini semua pertanyaan sampai kembali kertas tuliskan. Nanti akan kita bacakan. Insya Allah taala. Untuk beberapa waktu maka kita terapkan secara besar untuk memberikan kajiannya kalau terpaksa untuk keluar.